Suwargo tansah mengolawangi di cawe saki kanggo sapa wae sing kuat imane lan beci amale rikala urip ana dunyane. Aku minta semuanya nyanyi ya. Juga buat spesial belakang sana. Aku biasa sekali seramanya pianisti semuanya.